Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Saya Hilbram Dunar, kita bersama-sama di Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di studio pada kesempatan kali ini kita juga kedatangan dua orang tamu dari UI ya, psikolog dari UI, ada Mbak Ajeng dan Mbak Irma. Assalamualaikum Mbak Ajeng, Mbak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada kesempatan bertanya langsung pada Pak Quraish. Dimana pada kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Hajj ya, yang akan menjelaskan tentang dahsyatnya guncangan yang terjadi pada hari kiamat. Seperti apa? Langsung saja kita mulai dari ayat yang pertama. Surat Al-Hajj, silahkan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Senang ada dari psikolog yang hadir bisa membantu kita untuk memahami ayat. Insyaallah. Kita akan bahas surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ini berbicara tentang banyak hal. Dia berbicara tentang hari kebangkitan dan kegoncangan yang ada ketika itu. Goncangan itu bukan hanya goncangan bumi, tapi lebih lagi goncangan hati. Dia berbicara tentang haji, karena itu dia dinamai surah Al-Hajj. Dia berbicara tentang bukti-bukti adanya hari kebangkitan. Surah ini unik karena masa turunnya itu panjang. Ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah, ada yang turun waktu dalam keadaan perang, ada yang turun waktu dalam keadaan damai, ada yang turun malam hari, ada yang siang hari. Unik sekali. Baik. Mari kita lihat sekarang ayatnya yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai seluruh manusia. Itu menarik lagi. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang menyeru seluruh manusia, itu bisa menjadi bukti bahwa sejak dini ajaran ini ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya kelompok tertentu, tapi seluruh manusia sepanjang masa. Di sini dikatakannya, dia mengajak, wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang amat dahsyat. Mari kita lihat satu persatu. Ittaqu taqwa. Taqwa itu apa? Taqwa itu pada mulanya berarti menghindar. Jadi kalau kita berkata bertakwa kepada Tuhan, secara harfiah berarti menghindar dari Tuhan. Ya. Tapi kan kita tidak bisa menghindar dari Tuhan. Kalau begitu maksudnya menghindar dari ancaman Tuhan. Oh. Hindarilah ancaman Tuhan, hindarilah siksa Tuhan. Siksa Tuhan ini ada dua macam. Ada siksa di dunia, ada siksa di akhirat. Sakit perut itu siksa. Hindari itu. Jangan makan makanan yang kotor. Itu bagian dari takwa. Bertakwalah kepada Tuhan. Allah, Tuhan itu Rabb. Rabb itu artinya pemelihara, pendidik. Jadi Tuhan itu memelihara kita sekaligus mendidik kita. Kalau dia ancaman adalah salah satu bentuk pendidikan. Anak nakal saya ancam, sebenarnya saya didik. Di sini dia mengancam. Ancamannya itu atau peringatannya itu sesungguhnya zalzalatassa'. Saya jelaskan itu. Zalla itu berarti tergelincir. Orang yang tergelincir itu biasanya antara lain karena ada goncangan. Zalla. Ini dia ulangi. Zalzala. Goncangan yang berulang-ulang yang amat dahsyat. Tadi saya sudah beri isyarat bahwa goncangan itu boleh jadi goncangan bumi ini bumi bertabrakan dengan langit, goncang, kita tergelincir. Atau boleh jadi juga goncangan itu kengerian yang terjadi pada hari kiamat sehingga hati goncang. Sesuatu yang amat-amat dahsyat. Saya ingin berhenti. Salah satu dorongan untuk bertakwa adalah rasa takut. Salah satu dorongan untuk belajar takut tidak lulus. Yeah. Ya, tahu. Secara psikologis itu bisa dibenarkan, ya. Tapi ada yang lebih baik untuk bertakwa. Menyadari bahwa takwa itu untuk kepentingan kita. Ketika seorang ibu berkata pada anaknya, "Nak, di jalan banyak duri." Apa yang diharapkan dari sang anak? Berhati-hati supaya tidak kena duri. Takwa begitu. Berhati-hatilah di dalam melakukan kegiatan, di dalam mengambil putusan, di dalam apapun ini berhati-hatilah. Jangan sampai terkena duri, jangan sampai terkena ancaman Tuhan, jangan sampai terkena sesuatu yang buruk, karena di sini banyak duri. Tentu akan lebih baik jika kehati-hatian itu bukan karena takut, tetapi karena mengharap sesuatu yang baik. Jadi sebenarnya, ya kan? Jadi sebenarnya dorongan untuk bertakwa bisa jadi karena takut neraka, bisa jadi kalau karena mengharap sorga. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, bukan karena takut dan bukan karena mengharap, tetapi karena Dia, Tuhan, telah memelihara dan mendidik saya. Rombaku. Wow. Seorang pekerja boleh jadi bekerja dengan baik karena takut pada majikannya. Iya. Boleh jadi karena dia mengharap imbalan. Pedagang begitu. Ya. Tapi ibu bagaimana terhadap anaknya? Bukan karena takut dari bayinya, bukan karena mengharap ini, tapi karena cinta kepada anak. Nah, itu puncak tertinggi daripada. Oke, mari kita lanjutkan. Kita tahan dulu kalau sebelum kita lanjutkan Pak Price, ya. Akan kita lanjutkan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Metro TV di Tafsir Al-Misbah. Kalau mau berbantah, kalau mau berdiskusi, Anda harus punya dasar pengetahuan. Kalau tidak, koprol. Iya. Ada orang-orang yang membantah hal-hal yang sudah pasti dari ajaran-ajaran Tuhan tanpa dasar. Kalau punya dasar, mari kita diskusi. Baik, kita lanjutkan lagi tentunya di Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Surah Al-Hajj yang sedang kita bahas tadi, Pak Quraish mengatakan bahwa untuk bertakwa ada macam-macam alasan orang. Ada yang takut pada neraka, ada yang ingin masuk surga, tapi yang lebih tinggi lagi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, Pak Quraish. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya ini memberi sekelumit gambaran dari kegoncangan yang terjadi ketika dikatakan yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arba'at. Ketika itu kamu akan melihat setiap yang sedang menyusui bengong. Bengong. Tidak sadar. Ibu itu paling memperhatikan anaknya. Apalagi ketika menyusui. Ya, ketika itu, tadhal itu artinya lengah dari sesuatu yang mestinya dia ingat. Ketika itu, setiap yang sedang menyusui, lengah. Dia tidak sadar. Dan semua yang memikul beban, bisa jadi karena hamil, itu beban, itu akan meletakkan bebannya, akan keguguran. Sedemikian besar goncangan itu. Dan engkau, wahai Nabi Muhammad, akan melihat orang-orang itu bagaikan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Kita berhenti sejenak. Tadi saya kata, pada hari itu kamu itu kan jamak ya. Nah, kamu akan melihat ini instingnya, dan engkau akan melihat orang-orang itu mabuk. Engkau ini siapa? Nabi Muhammad. Jadi berarti beliau tidak mabuk. Orang lain semua bagaikan mabuk, dan tingkat mabuk itu bisa bertingkat-tingkat. Kenapa? Situasi amat dahsyat. Itu di ayat lain dikatakan orang lari dari ibunya, dari bapaknya, lari dari saudara. Mengapa lari? Saya sendiri punya urusan saya tidak mampu untuk dahsyat. Mereka tidak mabuk, tetapi ancaman siksa Allah sangat-sangat besar. Ini gambaran tentang hari kemudian. Baru dilanjutkan, ada orang-orang yang membantah keterangan-keterangan Tuhan yang pasti. Berbantah-bantah atau membantah keterangan-keterangan Allah yang pasti. Misalnya, Allah menjelaskan dirinya bahwa Dia Maha Esa. Artinya itu enggak esa itu. Allah menjelaskan bahwa kitab suci ini adalah firman-firman Allah. Ini keterangan pasti. Ada yang membantah. Padahal bi ghairi ilm, tanpa pengetahuan. Wa yattabi kulla syaitanin mari. Dia berbantah itu, dia menolak itu tanpa ada dasar ilmu. Hanya saja mereka itu mengikuti secara sungguh-sungguh setan yang marib, itu artinya yang luput, yang tidak mempunyai sisi kebaikan. Saya jelaskan ini lebih jauh. Kalau mau berbantah, kalau mau berdiskusi, Anda harus punya dasar pengetahuan. Kalau tidak, koprol. Iya. Ada orang-orang yang membantah hal-hal yang sudah pasti dari ajaran-ajaran Tuhan tanpa dasar. Kalau punya dasar, mari kita diskusi. Ini yang terjadi banyak sekarang ini, ya kan? Ada orang berkata, oh, itu nggak benar, nggak pernah dia baca, nggak pernah dia tahu, nggak pernah ini, berbantah-bantah. Semua persoalan harus dicari dasarnya. Dasar itu boleh jadi ilmu pengetahuan, boleh jadi pengalaman orang, boleh jadi petunjuk Tuhan. Kalau tidak ada, bagaimana mau berbantah? Nah, jadi dia hanya mengikuti secara sungguh-sungguh setiap atau semua setan, padahal setan itu marid itu, saya beri contoh, tanah yang gersang, yang tidak bisa ditumbuhi pohon, itu namanya tanah marid. Pemuda yang belum tumbuh jenggotnya, itu dinamai amrat, artinya masih bebas dari bulu. Setan itu marid, bebas, luput, tidak memiliki sisi kebaikan. Apa itu setan? Setan itu dua macam. Ada setan manusia, ada setan jin. Setan itu bukan sekedar yang melakukan keburukan, tetapi yang melakukan keburukan dan mengajak orang melakukan keburukan. Jadi syaratnya harus ngajak. Kalau enggak, belum setan. Kalau enggak, masih belum dinamai setan. Kalau sembunyi-sembunyi, belum dinamai setan. Jadi dia punya keburukan berganda. Keburukan buat dirinya dan berusaha memburukkan orang lain. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa innahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Telah menjadi ketetapan atasnya bahwa siapa yang menjadikannya pemimpin, setan itu, maka pasti dia akan menyesatkannya dan mengantarnya menuju siksa yang amat pedih. Ini penjelasan tentang setan. Nah, selanjutnya ayat kita ini berkata begini, Wahai seluruh manusia, kalau kalian ragu tentang adanya hari kebangkitan, di mana akan terjadi kegoncangan ini nanti, maka cobalah renungkan. Kalian itu kami ciptakan dari tanah. Sperma. Kemudian dari nutfah. Nutfah itu pertemuan antara sperma dan ovum. Kemudian dari alaqah. Alaqah itu adalah sesuatu yang tergantung. Sesuatu yang tergantung itu maksudnya di sini zigot yang bergantung di dinding rahim. Kemudian mudghah. Kemudian sesuatu yang kecil yang bisa dikunyah. Kadarnya bisa dikunyah. Tapi ini mudghah ini berproses dan berulang-ulang bentuknya. Ada yang sempurna pembentukannya, ada yang tidak sempurna. Kalau tidak sempurna dia lahir cacat. Kalau sempurna, dan itu berproses setelah di dinding rahim ini, jadi tulang, jadi daging, dan seterusnya, dan seterusnya, nanti pada akhirnya ditiupkan roh. Ini kami jelaskan kepada kalian untuk menunjukkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Nanti kita teruskan sebentar lagi. Dan setelah ini, ada juga kesempatan untuk bertanya, Mbak Ajeng dan juga Mbak Irma. Dan ada masyarakat yang ingin langsung bertanya kepada Pak Quraisy Shihab. Seperti apa pertanyaannya? Anda jangan kemana-mana. Salah satu cara Allah menggugah hati manusia, berpikirlah tentang dirimu. Ini menunjukkan bahwa Allah walhaq, dialah yang maha benar segala tindakan. Dan ketahuilah bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan menyangkut itu. Dan bahwa Allah pasti membangkitkan siapa yang di dalam kubur. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Pada segmen sebelumnya Pak Quraisy mengatakan bahwa siapapun di dunia ini akan mendapatkan guncangan yang besar pada saat hari kiamat nanti. Dan guncangannya bisa bermacam-macam. Tingkatannya juga bermacam-macam. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Quraisy. Baik. Setelah itu ayat kita ini berbicara tentang ciptaan Tuhan menyangkut manusia. Ini dilanjutkan tadi, kunyah yang dikunyah itu yang sebesar sekerat yang dapat dikunyah itu, ada yang lahir sempurna, ada yang cacat. Yang lahir itu kemudian, atau ini kemudian kami tempatkan di dalam rahim untuk waktu tertentu. Kata ulama antara 6 sampai 9 bulan. Kemudian kami keluarkan dia, dalam arti dia lahir dalam bentuk bayi, kemudian berkembang, tumbuh, sampai dewasa. Ada dalam proses perjalanannya ini yang meninggal dunia. Ada juga yang berlanjut sampai mencapai usia di mana dia sudah tidak tahu apa yang pernah diketahuinya. Fikun. Pada yang sudah fikun. Lalu di sisi lain, engkau melihat bumi ini tandus. Kalau kami turunkan hujan, dia tumbuh bergetar, tumbuh menghasilkan aneka bentuk dan ragam tumbuh-tumbuhan. Apa maknanya? Maknanya kuasa Allah. Kalau dia kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang tidak pernah ada, maka dia lebih kuasa untuk menghidupkan kembali apa yang pernah ada tapi sudah mati. Kalau kita melihat tumbuhan tumbuh besar, mekar, indah, tapi pada akhirnya dia layu dan mati, begitulah kehidupan manusia. Tetapi matinya harus berarti kehidupannya harus dia pertanggungjawabkan. dijawabkan, karena itu perlu ada hari kemudian. Itu antara lainnya. Oke, kita lihat lanjutannya. Hal itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang hak, yang tidak berubah, yang tidak ada kegiatannya yang keliru, dan Dia juga yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang ingin dikemukakan di sini? Kita diminta merenung tentang perjalanan hidup manusia. Itu mengagumkan sekali. Dari status air, jadi manusia yang bisa naik ke angkasa. Jauh sekali dia punya ini. Di dalam rahim, nah ini yang perempuan paling tahu ini. Ya, waktu mau melahirkan dia balik kepalanya. Ya. Mencari jalan. Ini siapa yang ajar dia? Bukan Allah. Jadi salah satu cara Allah menggugah hati manusia, berpikirlah tentang dirimu. Ini menunjukkan bahwa Allah wal haq, Dialah yang Maha benar segala cintanya. Dan ketahuilah bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan menyangkut itu. Dan bahwa Allah pasti membangkitkan siapa yang di dalam kubur. Kira-kira itu ayat itu. Baiklah, dan sekarang kita berikan kesempatan untuk masyarakat yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraisy Shihab. Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhdi Qorib. Saya mahasiswa. Di sini saya ingin bertanya. Dalam ayat 2 diterangkan bahwa engkau melihat orang mabuk padahal mereka tidak. Apa yang dimaksud dengan mabuk di sini? Apakah mabuk karena harta? Apa karena minuman keras? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai yang dikatakan Pak Quraisy tadi dia di ayat 2, ada yang mabuk pada saat hari kiamat. Mabuk kenapa, Pak? Oke. Kita mau lihat dulu apa arti sukara, apa arti mabuk. Kalau dalam bahasa Al-Quran, sukara terambil dari kata sakara, artinya tertutup. Tertutup akalnya. Sehingga dia tidak mengetahui kebenaran. Sehingga langkahnya kacau karena dia tidak mengetahui arah. Tertutup. Kita sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga pernah ada ungkapan mabuk kepayang karena cinta. Ya, bukan karena minuman keras, tetapi orang ini sudah sedemikian terpengaruh oleh cintanya sehingga dia sudah tidak mengetahui arah yang benar. Jadi ya, itu yang dimaksud di sini, bahwa engkau melihat orang berjalan tidak tahu arah, bingung dan lain-lain sebagainya, bukan karena minuman keras, karena ketika itu dia sudah tidak minum lagi. Tetapi goncangan jiwanya menjadikan dia tidak tahu arah. Itu saya kira maksudnya. Baik, itu jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sekarang kita berikan kesempatan untuk dua psikolog kita dari UI, Mbak Ajeng ataupun Mbak Irma, yang ingin bertanya siapa dulu? Saya dulu. Mbak Ajeng hanya bertanya. Saya ingin mereka memberikan kita sesuatu yang benar. Nah, sebagai psikolog ya Pak Quraisy ya. Kita jadi ingin mendengarkan itu, gimana? Malah beban. Mbak Ajeng silakan. Saya ingin menanyakan untuk yang ayat 3 Pak Quraisy, mengenai ada sebagian manusia memperdebatkan bahwa Allah tanpa pengetahuan. Itu yang dimaksudkan seperti apa ya? Begini, kita lihat semua disiplin ilmu punya dasar-dasar. Anda jangan berbicara tentang seorang jangan berbicara tentang psikologi kalau dia tidak tahu dasar-dasarnya. Seseorang jangan berbicara tentang kedokteran kalau dia tidak punya pengetahuan tentang kedokteran. Anehnya biasa ada orang mau bicara tentang agama sedangkan dia tidak mempunyai pengetahuan agama. Ini yang dikecam. Ini orang-orang berdiskusi ini menyangkut hal-hal yang dia tidak tahu, tapi dia sekedar mengikuti nafsunya, mengikuti setan, sehingga mempersalahkan orang yang tahu. Kan banyak begitu, sehingga ini, oh itu sesat, ini yeah. kafir, yeah. ini murtad. Yeah. Dia yeah. Bahkan berbicara, berdebat, menyangkut hal-hal yang sudah tidak perlu diperdebatkan. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang kita tidak perlu perdebatkan lagi. Masih kita perlu perdebatkan bahwa matahari terbit dari sebelah timur. Tidak. Ada hal-hal yang kita tidak perlu diskusikan lagi. Masih perlu kita diskusikan mengapa bendera Indonesia merah putih. Ya sudahlah. Sudahlah. Masih perlu kita di Indonesia ini mobil setir kanan atau setir kiri? Setir kanan. Iya. Iya. Kanan. Tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Kenapa di Eropa setir kiri? Tidak perlu diperdebatkan. Nah, ada orang-orang yang masih ingin memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya sudah bersifat pasti, apalagi yang berkaitan dengan ajaran agama Allah. Berdebat tidak dilarang, tetapi prinsipnya jangan cari kemenangan, jangan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Sehingga kalau Anda mencari kebenaran, siapapun yang mengucapkannya akan Anda terima, Anda atau lawan. Begitu kira-kira Mbak Ajeng. Mbak Ima, setelah ini ya, bertanya langsung kepada Pak Quraisy ya. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ayat, ada ayat. Itu diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara lain beliau katakan, Idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, aku sakit, maka dia yang menyembuhkanku. Jadi dia tidak berkata kalau aku diberi penyakit oleh Tuhan. Pada segmen sebelumnya, Pak Quraisy mengatakan tidak ada yang salah dalam perdebatan, bahkan agama memperbolehkannya, berdebat ya. Tapi ketika ingin berdebat harus memiliki ilmu yang cukup di dalamnya atau pengetahuan. Dan jangan cari kemenangan, jangan cari pembenaran, tapi kalau berdebat carilah kebenaran. Begitu ya Pak Quraisy. Betul. Sekarang Mbak Irma ya, ya. Kami persilahkan untuk bertanya. Pak Quraisy, saya mau nanya mungkin terkait dengan ayat kelima tadi gitu ya, bahwa di situ kan dikatakan bahwa seseorang itu akan diturunkan pada usianya rendah, yaitu pikun gitu. Jadi apakah pikun itu sesuatu yang hina ya Pak Quraisy? Karena ada orang yang memang pikun tapi ada juga yang tidak. Lalu apakah mereka yang pikun ini memang sudah terbebas dari hukum-hukum syariat kita? Bagus, kita kembali dulu kepada ayat kita. Wa minkum, ada di antara kamu yang dalam proses yang diceritakan sebelumnya ini yang wafat. Ada yang meninggal dalam perut, ada yang meninggal bayi, ada yang meninggal. Dan ada juga di antara mereka itu yang mencapai usia pikun. Okay. Jadi tidak semua dong. Ada juga. Nah, ini dulu satu hal kita ini. Tidak semua orang yang lanjut usia pikun. Mungkin dokter bisa memberikan kita saran atau psikolog bisa memberikan kita saran bagaimana menghindari sedapat mungkin kepikunan itu. Nah, tapi ada yang tidak bisa menghindari itu. Kita kembali. Yang pikun, kita lihat seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Maka kalau dia pikun, dia sudah lupa salat, tidak dibebani. Ya kan? Yeah. Yang pikun ini, bahkan dalam ajaran agama, Allah memberi dia ganjaran sesuai kebiasaannya sebelum dia pikun. Gitu ada ayat menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim samaratna wasfarsafidin illal ladina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. mereka mendapatkan ganjaran yang tidak putus-putusnya. Jadi kalau seorang sebelum dia pikun, katakanlah sering melakukan kebajikan, sedekah, sering mengajar, pikun tidak bisa ngajar lagi. Bagaimana? Ganjaran yang pernah diperoleh karena mengajar atau karena sholat tidak putus-putusnya. Nah, jadi dia bukan hanya terbebaskan dari kewajiban akibat kepikunannya, tetapi ganjarannya yang lalu justru bertambah dan bertambah. Itu ganjaran agama. Itu arti mereka mempunyai, memperoleh ganjaran yang tidak putus-putusnya. Saya kira seperti itu. Baik, Mbak Ajeng, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sesuai profesi boleh? Mbak Irma? Boleh saya tanya lagi? Boleh. Saya pernah dengar katanya kalau misalnya seseorang yang sakit itu mengikis dosa-dosanya. Kemudian ada yang sakit, kemudian sampai akhirnya meninggal. Apakah memang betul tuh Pak Kurais bahwa sakit itu mengikis dosa seseorang? Tergantung dari sikapnya terhadap penyakit. Oh, begitu. Ya kan? Ada orang yang sakit, menggerutu, mempersalahkan Tuhan. Ya kan ada yang begitu. Ada orang yang sakit mendorong dia putus asa, bahkan bunuh diri. Tapi ada orang yang sakit yang berusaha mengobati penyakitnya, yang tidak pernah putus harapan dari Tuhan, bahkan menerima tanpa menggerutu. Nah, penyakitnya ini merupakan salah satu sebab pengampunan dosanya. Jadi kita tidak bisa berkata mutlak, ya toh kita lihat bagaimana sikapnya terhadap penyakit itu. Saya kira demikian. Ya. Apakah penyakit itu merupakan pemberian Allah atau karena kesalahan manusia? Bagus, bagus. Ada ayat itu diungkapkan oleh Nabi Ibrahim menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain beliau katakan, idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, aku sakit, maka dia yang menyembuhkanku. Jadi dia tidak berkata kalau aku diberi penyakit oleh Tuhan. Ini untuk menggarisbawahi bahwa sebenarnya ada ulah manusia sehingga dia terkena penyakit. Nah, tetapi yakinlah bahwa bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Tuhan. Itu sebabnya kalau saya ingin tambahkan sedikit di sini, ada orang-orang yang sakit begitu parah sehingga dokter memberi dia alat untuk mempertahankan kehidupannya. Kita katakan begini, kalau sudah memang sudah sedemikian lama dan dokter berkata bahwa ini sebenarnya berlanjutnya hidupnya karena alat, maka cabut aja alatnya. Tetapi bukan bermaksud membunuh, tapi bermohon pada Tuhan, ya Allah beri dia kesembuhan, karena kesembuhan bukan karena dokter, bukan karena alat, tapi karena Allah SWT. Oh iya, begitu sistem pikirnya. Baik, terima kasih Pak Kurais untuk jawabannya. Masih ada waktu kita untuk bersama-sama di Tafsir Al-Misbah pada kesempatan kali ini. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Mengapa agama memerintahkan ibu bapak sebelum melakukan hubungan itu berdoa? Masuk pada segmen terakhir, Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Mbak Ajeng masih punya pertanyaan kepada Pak Kurais Shihab. Silakan. Pak Kurais, saya ingin menanyakan mengenai kesembuhan tadi. Apakah kesembuhan itu juga berkaitan dengan ketakwaan seseorang? Jelas, jelas, amat-amat jelas. Sekian banyak penyakit kita kayak itu. Ada enggak penyakit misalnya psikosomatik? Ada. Itu kesembuhannya bukan karena obat kan? Bukan. Itu punya kaitan dengan ketakwaan. Bahkan penyakit fisik pun ada kaitannya dengan ketakwaan. Bagaimana itu? Berobat dong. Hindari yang menjadikan Anda sakit. Berolahraga lah. Ya kan itu semua tuntunan agama. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyangkut kebutuhan manusia dalam hidup ini yang tidak memperoleh tuntunan agama. Jadi ketakwaannya itu termasuk menjaga kesehatan, ya, termasuk berobat, begitu ya Pak Quraish? Dan semua berhubungan dengan kesana. Nah, saya ingin bertanya justru kalau dari sisi psikologis, biasanya mereka yang ingin berkonsultasi atau apa, itu apakah juga memiliki pertanyaan-pertanyaan terhadap ketakwaan? Mungkin tergantung pasiennya ya. Dan bagaimana itu? Kalau mungkin aku ya, jadi kalau misalnya kebetulan karena saya psikolog anak, jadi memang kadang ada klien yang datang dengan anak berkebutuhan khusus, Pak Quraish. Nah, rata-rata ada beberapa yang mengatakan ini memang kutukan. Iya gitu. Jadi misalnya mungkin karena orang tua saya dulu atau misalnya keluarga gitu. Jadi ada proses bagi mereka tuh denial gitu, menolak terhadap kenyataan bahwa si anak ini memang berkebutuhan khusus gitu. Okay. Jadi di situ kan memang ada unsur spiritualnya kan ya Pak, bahwa kalau misalnya mereka memang percaya bahwa itu seperti tadi Pak Quraish bilang bahwa tidak ada seorang pun yang diberikan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi untuk membuat mereka realize, menyadari bahwa mereka diberikan anak berkebutuhan khusus karena sebetulnya mereka mampu, itu memang perlu waktu Pak. Oke. Coba kalau gitu itu Pak Quraish bisa menjawab, apakah memang bisa begitu Pak? Karena kesalahan orang tua, lalu anaknya yang mendapatkan akibat. Saya kira bisa. Ada penelitian, begini saya pernah baca, atau begini kita dari segi psikologis, mengapa agama memerintahkan ibu bapak sebelum melakukan hubungan itu berdoa supaya ketenangan, suasana kerohanian bisa mengalir dari keduanya di dalam kelahiran, bukan dalam kelahiran, dalam pembentukan, proses pembentukan anaknya. Ada dalam penelitian, ada orang-orang yang hamil pada malam tahun baru setelah minum-minum, anaknya bisa catat. Ada orang-orang yang apa namanya itu dalam proses kejadiannya melalui zina, ibu dan atau bapak yang merasa bersalah punya pengaruh terhadap jiwa anak. Bukan hanya itu, ada orang tua yang menjadikan anaknya cacat. Menjadikan anaknya cacat. Boleh jadi waktu dia hamil dia melakukan kegiatan. Jadi banyak faktor, Boleh jadi sebagian dari faktor itu sebenarnya tidak ada, atau tidak disadari, tetapi oleh dokter lantas dianalisa, ini karena ini sehingga perlu pengobatan. Baik, kita boleh masuk pada kesimpulan Pak, karena waktu sudah semakin mepet. Surah Al-Fajr. Baik, mari kita lihat kesimpulan. Kesimpulannya ada di sini, insya Allah ada. Yang pertama, goncangan yang terjadi menjelang terjadinya kiamat sangat mengerikan sehingga semua orang merasa sangat takut, ibu pun mengabaikan anaknya yang sedang menyusui. Kedua, dorongan untuk bertakwa dapat bahkan mestinya lahir karena kesadaran tentang limpahan karunia Allah, bukan karena takut. Yang selalu memelihara manusia dan juga karena rasa takut menghadapi bencana. Tiga, setan adalah makhluk durhaka yang mengajak kepada kedurhakaan. Setan bisa manusia, bisa juga jin atau makhluk halus. Mereka banyak dan masing-masing memiliki keahlian untuk merayu atau menakut-nakuti satu dengan yang lain, saling bekerja sama. Empat, orang-orang beriman kendati tidak luput dari rasa takut, namun mereka tidak mabuk. Nah, orang beriman takut juga, tapi tidak mabuk. Oke, itu sebabnya di situ dia katakan, engkau dan kamu itu tadi. Oke. Selanjutnya kita akan lihat, manusia adalah putra bumi. Dari tanahnya dia tumbuh berkembang, terbentuk, dan dari tanahnya dia hidup dan bermukim. Kita semua unsur bumi ada pada manusia. tidak terdapat suatu unsur pun dalam jasmani manusia yang tidak memiliki persamaan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam bumi, kecuali ruh. Ruh tidak. Dengan ruh itulah manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Merenungkan tentang diri manusia sejak proses kelahirannya sampai masa tuanya, demikian juga tentang proses keadaan tumbuhan, dapat mengantar kepada keyakinan tentang kuasa Allah membangkitkan manusia dari kematiannya. Saya kira itu gitu. Baik, terima kasih. Pak Quraish, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu. Kalau gitu, ada banyak? Boleh. Boleh, wah banyak. Tadi saya ingin bertanya. Oke, saya ingin bertanya. Mungkin berkaitan dengan psikologi ya, Pak Quraish ya, bahwa memang ketika seorang klien datang ke psikolog, yang bisa berhasil biasanya memang orang-orang yang memang punya kemauan dan kekuatan dari dalam dirinya untuk bisa berubah. Itu berarti diperlukan kesadarannya. Betul. Diperlukan kesadaran. Kalau dia tidak sadar, apalagi saya nggak tahu apa itu benar atau tidak, bahwa sebenarnya penyakit-penyakit kejiwaan itu yang berperanan penting adalah pasien itu sendiri. Ya, benar, betul. Sangat betul, jangan kesadaran. Begitu juga dalam agama. Saya beri Anda nasihat, Anda lihat ini, kalau Anda tidak sadar. Saya ada kenal seorang sakit kejiwaan begitu, dia ke dokter terus, minum obat lah, ini tidak sembuh-sembuh. Saat dia datang kepada satu dokter, dia memang buang semua punya obat. Itu engkau yang sakit, bukan ini. Zaman Nabi ada begitu. Ada satu orang mengeluh selalu sakit perut. Nabi katakan, kasih madu. Masih sakit perut. Mengadu lagi, masih sakit perut. Nabi terus bersabda, yang bohong perut. Perut saudaramu yang bohong. Bukan tidak ada penyakit di dalamnya, tetapi dia merasa sakit. Itu yang namanya psikosomatis. Itu ya? Yang dinamakan psikosomatis. Oke, baik. Cukup ya, Mbak Jeng ya. Mbak Irma, terima kasih. Dua psikolog kita dari Universitas Indonesia, Pak Quraish, terima kasih untuk kesempatan. Kali ini, saya Hilbenang Lunar, kita bertemu lagi pada Tafsir Al-Misbah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.